Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala mengatakan, walamma ba'athan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam sariyatan fasta'mal rajulan minal ansari wa amarahum an yuti'uhu. Dan tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sebuah pasukan, ada al-jaisu, ada as-sariyatu. As-sariyatu itu bagian dari al-jaisu. Kalau kita terjemahkan sama-sama bermakna pasukan, tapi as-sariyah itu seperti pasukan kecil. Ia merupakan bagian dari al-jaish, pasukan besar. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menunjuk seorang lelaki dari kalangan para sahabat Ansar sebagai pemimpin mereka. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka, pasukan tersebut, untuk mentaati laki-laki dari kalangan Ansar tersebut. Falamma wasalu ila makanin ghadiba amirus sariyati. Kemudian tatkala mereka sampai ke suatu tempat, pemimpin pasukan tersebut pun marah. Faqala, alaysa amarakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama antuti'uni. Lalu pemimpin pasukan tersebut berkata, bukankah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kalian untuk mentaatiku? Qalu bala. Pasukan tersebut mengatakan, iya. Qala fajma'u li hataban. Pemimpin pasukan tersebut berkata, kumpulkan untukku kayu-kayu bakar. Fajama'u, lalu pasukan tersebut pun mengumpulkan kayu-kayu bakar. Faqala awqidu naran. Lalu pemimpin pasukan tersebut berkata, nyalakanlah api. Fa'awqaduha. Lalu mereka, pasukan tersebut, menyalakan api. Faqala udkhuluha. Lalu pemimpin pasukan tersebut mengatakan, masuklah kalian ke dalam api tersebut. Fahammu. Maka mereka pun berniat masuk ke dalamnya. Waja'ala ba'duhum yumsiku ba'dan. Dan mulailah sebagian mereka menahan sebagian yang lain. Wayaquluna seraya berkata, fararna ilan nabi sallallahu alaihi wasallam minan nari. Kita lari menuju Nabi alaihi salatu wassalam dari neraka. Famazalu hatta khamadatin naru. Maka mereka terus-menerus menahan diri, tidak masuk ke dalam api tersebut hingga padamlah api tersebut. Fasakana ghadabuhu, lalu redalah kemarahan pemimpin pasukan tersebut. Fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, lalu peristiwa tersebut sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, lalu beliau berkata, lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamati at-ta'atu fil ma'rufi. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam berkata, seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, mereka tidak keluar darinya sampai hari kiamat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang baik. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Maha Pencipta. Yajibu 'alal mar'ati an tuti'a zawjaha. Wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya. Wal ibni an yuti'a abawaihi. Dan wajib bagi seorang anak untuk mentaati kedua orang tuanya. Wa an yabirra aqaribahu, dan berbuat baik kepada para kerabatnya. Wa yuti'a waliya amrihi, dan mentaati pemerintahnya. Wa mudirahu, dan kepala sekolahnya. Ila akhirihi, dan yang lainnya. Fi ta'atillahi, di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi ba'dil umuri qad takunu mubahatan, dan dalam sebagian perkara bisa jadi ketaatan kepada makhluk tersebut bersifat mubah, boleh. Lakin fi ma'siyatillahi la, akan tetapi dalam kemaksiatan kepada Allah tidak, abadan, selama-lamanya. Kama qamatil adillatu ala dhalika, sebagaimana tegak dalil-dalil menunjukkannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa man kana min ahli al-islami fala tashhad lahu bi'amalin khairin wala syarrin. dan barang siapa termasuk di antara kaum muslimin, maka janganlah engkau mempersaksikan untuknya amalan kebaikan maupun keburukan, yaitu maksud Al-Imam Al-Barbahari, kita tidak boleh mengatakan bahwasanya amalan fulan baik masya Allah, amalan Allan buruk, dan yang semisal dengannya. Fa innaka la tadri bima yukhtamu lahu 'indal mauti. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui akhir kehidupannya tatkala kematiannya. Tarju lahu rahmatallahi wa takhafu 'alaihi dzunubahu. Engkau mengharapkan baginya rahmah Allah, dan engkau mengkhawatirkan padanya dosa-dosanya. La tadri ma sabaqa lahu 'indal mauti ilallahi minan nadami wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqti. Engkau tidak tahu apa yang mendahuluinya tatkala kematiannya kepada Allah berupa penyesalan, dan engkau tidak mengetahui apa yang Allah munculkan padanya di waktu kematiannya tersebut. Idza mata 'alal islami tarju lahur rahmata wa takhafu 'alaihi dzunubahu. Apabila seseorang meninggal di atas Islam, engkau mengharapkan baginya rahmah, dan engkau mengkhawatirkan padanya dosa-dosanya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wallahi hadzal kalamu laysa 'ala itlaqihi. Demi Allah, ucapan ini tidaklah bersifat mutlak, yakni at-tazkiyata li syakhsin bihasabi ma tarahu fihi min khairin yuzakka, yaitu pujian kepada seseorang berdasarkan kebaikan yang engkau lihat padanya, ia dipuji dengannya. In kana yuridu la tashhad li ahadin minal muslimina bi khairin wala syarrin, ya'ni jannatun aw narun, fal amru kadzalika. Apabila yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, janganlah engkau mempersaksikan bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin dengan kebaikan ataupun keburukan, yaitu surga atau neraka, maka demikian perkaranya. Yakni yang dimaksud Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, apabila maksud Al-Imam Al-Barbahari adalah tidak boleh bagi kita mengatakan fulan akan masuk surga, alan akan masuk neraka, kita menyebut person tertentu, maka yang seperti ini tidak boleh. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Barbahari, la nashhadu li ahadin bi jannatin aw narin. Kita tidak mempersaksikan bagi seseorang tertentu dengan surga ataupun neraka. Lakinil khairu la. Akan tetapi kebaikan tidak. Yaitu menurut Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, kalau kita mengatakan fulan ala khair, fulan ini baik masya Allah, alan ini buruk, maka ini boleh. Ini tidaklah merupakan sesuatu yang dilarang. Al khairu awsa'u min hadha. Karena kebaikan itu lebih luas daripada hal ini, daripada tentang surga dan neraka. Fa insanun ta'rifu anhu annahu ta'rifu annahu sariqun aw zanin aw mubtadi'un tashhadu alaihi bisharri. Maka seseorang misalnya, engkau mengetahui bahwa dia adalah seorang pencuri atau pezina atau ahli bid'ah, maka tidak mengapa engkau mempersaksikan keburukannya, yaitu mengatakan bahwa fulan ini orang yang buruk. Ini tidak mengapa, tapi mengatakan dia akan masuk dalam neraka, ini tidak boleh. Khosatan fin nasihati, terkhusus dalam memberikan nasihat. Idza lam yutlab minka syahadatu wa ra'aitu annahu yadurrul muslimina fa'alaika an tubayyina syarrahu. Apabila tidak diminta darimu persaksian, namun engkau melihat bahwasanya orang tersebut membahayakan kaum muslimin, maka wajib bagimu untuk menjelaskan keburukannya. Wa tuhadzirun nasa min syarrihi, dan wajib bagimu memperingatkan manusia dari keburukannya. Fa idza kana fihi khairun tuzakkihi hatta ya'khudhan nasu minhul khaira. Kemudian apabila engkau melihat pada seseorang ada kebaikan, engkau memujinya. Tidak mengapa, agar manusia bisa mengambil kebaikan darinya. Wa ya'khudhu minhul ilma, dan agar manusia bisa mengambil ilmu darinya. Yaqbalu syahadatahu ila akhirih, agar manusia bisa menerima persaksiannya dan yang lainnya. Taba'an at-tazkiyatu mashiyatun min ahli as-sahabati ila yaumina hadha. Tentu pujian-pujian sudah ada semenjak zaman para sahabat sampai hari ini. Wa kutubul jarhi wa ta'dili mali'atun bidzalika, dan kitab-kitab jarh wa ta'dil dipenuhi dengan pujian-pujian terhadap orang-orang tertentu tersebut. Misalnya perawi fulan fiqah, bisa dipercaya. Perawi fulan adil, seorang yang adil, dan seterusnya. فقوله لا نشهد لأحد بخير أو شر. Maka ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kita tidak mempersaksikan bagi siapapun kebaikan atau keburukan. Yaksidu wallahu a'lamu jannatun aw narun. Yang beliau maksud, wallahu a'lam, kita tidak mempersaksikan bahwa seseorang tertentu masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Wa hadhihi ibaratu ahli al-aqaidi fi at-tahawiyyati wa ghairiha. Dan inilah ungkapan para ulama ahli akidah, baik di dalam kitab akidah tahawiyah maupun yang lainnya. La tashhad li ahadin bi jannatin aw narin. Janganlah engkau mempersaksikan bagi seseorang tertentu bahwa ia masuk ke dalam surga atau ia masuk ke dalam neraka, kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkan bahwa Abu Thalib masuk ke dalam neraka, maka kita menetapkan bahwa Abu Thalib masuk ke dalam neraka. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa syafa'ahumullahu fihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang lelaki muslim pun yang meninggal lalu menyolatkan jenazahnya 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah Azza wa Jalla illa syaffa'a humullahu fihi, melainkan Allah Azza wa Jal akan menerima syafaat mereka pada orang tersebut. Maka ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, apabila Allah Azza wa Jalla kehendaki ana meninggal dunia sebelum antum, maka jangan lupakan saudara antum ini dengan menyolatkan jenazahnya, selama tidak ada penghalang syar'i yang menghalanginya. Wa fi hadithi Umar marra alaihim bi janazatin faqala alaihi salatu wassalamu wajabat. Dan dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, ada sebuah jenazah melewati mereka, yaitu Rasul dan para sahabat. Faqala alaihi salatu wassalamu wajabat. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wajib baginya. Wa marrat alaihim ukhra, dan ada jenazah yang lain melewati mereka. Faqala wajabat. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan wajib baginya. Ya'ni syahidu lil'ula bil khairi wa syahidu lithaniyati bisyarri. Yaitu tatkala itu mereka para sahabat mempersaksikan kebaikan bagi jenazah yang pertama dan mempersaksikan keburukan bagi jenazah yang kedua. Maka dari itu kemudian Rasul mengatakan wajabat, wajib baginya. Faqala Umar ibn al-Khattab, ma wajabat? Lalu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, apa yang wajib? Qala, maka Rasul alaihi salatu wasalam berkata, menjelaskan ucapannya wajabat, wajib baginya tersebut. Hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannatu. Jenazah yang pertama ini kalian memujinya dengan kebaikan, maka wajib baginya surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran fawajabat lahun naru. Sedangkan jenazah yang kedua ini kalian sebutkan padanya keburukan, maka wajib baginya neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Fahal kullu man syuhida lahu bi khairin aw syarrin naqulu mithla ma qala ar-rasulu alaihi salatu wassalamu wajabat lahul jannatu aula. Apakah setiap orang yang dipersaksikan padanya kebaikan atau keburukan kita katakan seperti yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam wajib baginya surga ataukah tidak? As-sahihu, pendapat yang benar adalah. Ini menunjukkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang benar adalah annahu, yaitu idza kanal muzakkuna min as-siqatil uduli fayurja an yakuna hadza min ahlil jannati. Apabila orang-orang yang memuji tersebut termasuk dari kalangan orang-orang yang bisa dipercaya, yang memiliki sifat adil, maka diharapkan orang tersebut atau jenazah tersebut termasuk dari kalangan penghuni surga. Wa in syahidu alaihi bisyarri fayakhafu alaihi an yakuna min ahlin nari. Dan apabila mereka orang-orang yang bisa dipercaya yang memiliki sifat adil tersebut mempersaksikan pada orang tersebut keburukan, maka dikhawatirkan padanya ia termasuk di antara penghuni neraka. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.